Di sini ada nggak orang yang salah tapi nggak pernah ngakuin kesalahannya, ada nggak? Ada nggak banyak? Jangan. Kalau kalian salah, kalian harus ngaku salah. Kalau enggak, kayak suka teki dong. Ya nggak sih?